لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا كلام خرج من قلب عارف بالله تهش للروح وتنبسط به وهذا شأنها. وأما نحن تركنا الروح ورحنا مع الجسم. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. الأبيات: الجسم إلا للتراب والله إنا ظلمنا نفوسنا وضعنا نفائس أوقاتنا. كل واحد منا يمكنه أن ينال المقامات العالية ونتصف بالأوصاف التي تصفوا بها أهلها، لكن ماشي حركة حركة الروح حركة مذبوح. وغينا نظر خصوصا نحن يا أهل البيت، هو يصلح أهلنا يتقاسمون الخيرات، يقومون الدياجير، تمطر الأمطار، يتلقونها رجالها، ونحن على الفرش الوطيئة عد شيء نظر حد باية تدارك. بغينا عوين. هذا سيدنا العدني من أكابر أهلنا كان هو، وسيدنا عبد الرحمن بن علي ما تفتهم المساجد، طلعوا إلى الشعاب يقرؤون القرآن ويعبدون ربهم. وعندنا مسجد بعد بما من موضع قدم إلا وقد قام فيه كذا كذا ولي، وكم راكع وكم ساجد وكم في تريم من مثل العدني. رأى بعضهم أنوار تتنزل مثل المناير في عيديد، وهذا الشخص يطرق الأنوار وقال: ما هذا؟ فقيل: هذا حال أويس القرني يتلقاه عبد الرحمن بن علي. ولا حصلوا هذا كله إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا بختنا بأهلنا وسلفنا، أملوا زوايا قلوبكم بمحبة ربكم ونبيكم وسلفكم. أعطاهم ربي كل ما بغى، يتصرفون في الكون كله. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث بطوله، والأسباب والآيات التي توصلنا إلى المراتب العالية معنا، لكن قعدت بنا النفوس والشياطين والدنيا والهوى. قوموا يا إخواني بنشر العلم وتعليمه في هذه البلاد، وكل يساعد العالم والتاجر وصاحب الجاه. بغينا منكم همة ونجدة في طلب العلم ونشره. إلى متى؟ عسى الله يوفق. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. كلام أو ucapan orang yang arif itu keluar dari hati. Karena itu kita merasakan hati kita ini betul-betul tersentuh jika mendengarkan kalam mereka. Anggota badan kita ini bisa bangkit semangatnya jika kita mendengarkan bimbingan mereka. Kalau kita tidak merasa tersentuh dengan kalamnya arif billah, berarti roh kita ini lagi parah. Kenapa? Karena berarti kita sudah lebih perhatian kepada jasad kita daripada roh kita. Karena itu, kapan orang masih ada baik rohnya, mendengarkan kalamnya orang yang arif billah pasti akan tersentuh. Pasti timbul semangat anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ruh itu lebih bagus daripada alam jasad, lebih luhur, lebih mulia, dan itu nyata sekali bagi orang yang mempunyai ilmu. Kalau mulut kita bisa menikmati lezatnya makanan, enaknya minuman, roh kita itu bisa menikmati lezatnya bacaan Al-Quran kalau rohnya itu baik. Dan itu lebih nikmat daripada yang dirasakan oleh mulut manusia. Kalau kita memandang pemandangan yang indah, kita merasa nikmat, kita merasa takjub. Tapi roh kita jika baik, jika memandang kita ke Ka'bah, memandang kita ke arah kiblat, memandang Al-Quran, memandang wajahnya orang yang soleh, itu akan merasakan lebih nikmat daripada itu. Alhasil, alam ruh ini lebih nikmat daripada alam jasad. Jasad ini diciptakan oleh Allah untuk tanah nanti, untuk dinikmati oleh cacing tanah, untuk dilumat oleh tanah dan akan hancur, berserakan tulang belulang kita semuanya. Tapi ruh kita ini diberikan oleh Allah untuk nantinya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita ini sebenarnya jahat terhadap diri kita sendiri. Zalim terhadap diri kita sendiri. Karena tidak memberikan porsi yang sebenarnya. Yang hanya sebetulnya sekedarnya untuk jasad diistimewakan. Yang harus diistimewakan untuk ruh, tapi sekedarnya. Kita ini zalim terhadap diri kita sendiri. Bukti yang sangat jelas, waktu kita yang berharga, kita sia-siakan. Dengan mengucapkan astagfirullah dengan sungguh-sungguh aja dalam waktu kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah aja dalam waktu kita, kita mendapatkan kesempurnaan iman kembali. Tapi kita biarkan berlalu begitu saja waktunya kita, padahal itu sangat berharga. Setiap orang itu sebenarnya bisa menggapai maqam yang tinggi jika menggunakan waktu-waktunya dengan benar. Karena itu jadilah orang yang bisa bersifat dengan sifatnya para salafus soleh. Kita ini jangan seperti binatang ya, sapi yang udah digorok. Bergerak tapi harakat madbu. Gerakan ada di tempat. Kenapa? Karena gerakan orang yang nazak. Tapi jadi yang hidup, yang kuat itu. Sapi tadi itu bisa menggeret, bisa menggarap sawah, bisa menggeret apa gerobaknya. Begitu seharusnya kita ini jadi orang yang kuat. Jangan kita ini cuma hanya kalau ada di sini, Masya Allah, ya akhir kalam. Tersentuh, pulang, udah selesai. Harakat mazbuh. Ibarat gerakan itu gerakan sapi yang udah dipotong, tinggal tunggu nazaknya aja. Tinggal tunggu matinya aja. Gerakan di tempat aja. Kita bawa ini nasihat ini ada pada diri kita, kemana-mana kita bawa. Sehingga kita ini akan terjadi satu kemajuan dalam kehidupan ini. Kemajuan dalam peningkatan ibadah, kualitas iman, dan perubahan pada amal-amal kita. Perlu kita teliti ya kekurangan diri kita, khususnya para ahli bait. Coba kamu lihat bagaimana salafnya kamu dari itu. Masya Allah. Hampir kita tidak bisa menilai ada mereka yang tidak berhasil. Semuanya hampir jadi wali. Semuanya mereka ahli ibadah. Wiridnya itu, wiridnya ini. Apa yang tidak mereka telah capai dari itu semuanya. Malam hari kita tidak pernah melihat mereka itu ngorok. Hujan nafahat dari Allah, mereka betul-betul raih itu semuanya. Kita, Masya Allah, jarang sekali mengadakan qiyamul lail. Semuanya udah terlentang di atas kasur setiap malam. Gak ada semangat dalam perubahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teliti itu semuanya, teliti. Nah, sekarang waktunya kamu untuk bisa mengejar ketinggalan ini. Pumpung-pumpung. Masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kamu kemampuan untuk bisa melakukan itu. Kalau udah sakit parah nggak mungkin ya. Kalau udah stroke, kalau udah kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kalau udah penyakit macam-macam nggak mungkin kita akan bisa melakukan itu. Coba kamu lihat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Mereka enggak cukup ibadah ada di masjid aja. Malah diantara mereka keluar ke Syaib. Masuk aduh satu daerah yang kosong dari manusia, dia ibadah di situ berbulan-bulan. Makan seadanya. Mereka menghatamkan sekian ratus kali Al-Quran dalam waktu yang telah ditentukan. Sekian ratus, sekian ribu rakaat. Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Apalagi ada di Tarim. Ada Masjid Ba'alawi. Itu Masjid Ba'alawi. Yang sholat itu ratusan kutub ada di situ. Ribuan para aulia. Sampai dikatakan, tidak kamu melangkah selangkah aja di Masjid Ba'alawi. Kecuali itu pernah disolati oleh sekian ratus dan ribu wali. Itu masjid pertama di kota Tarim yang dibangun oleh Habib Ali bin Alawi Khali' Ghassam. Ali bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Masjid pertama. Masjid Ba'alawi. Diceritakan bahwa ada seseorang min ahlil batin melihat ada nur yang besar yang turun ada di Aidid. Pinggiran kota Tarim. Kemudian dia bertanya, ini apa ini? Hebat benar yang turun ada di sana. Maka dijawab, itu adalah halnya Uwais Al-Gharani yang lagi sekarang masuk ke dalam yang lagi diterima oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Tapi kalau kita lihat bagaimana mujahadahnya Habib ini memang hebat luar biasa. Gak ada waktu yang nganggur memang. Dan sabar luar biasa. Uwais Al-Gharani kan sabar dia. Tidak mau zuhur, tidak mau dikenal. Itu semuanya didapatkan perlu satu kesabaran. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Modal untuk bisa mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah adalah kesabaran. Beruntung sekali kita punya salaf, mereka adalah panutan. Karena itu penuhi hati kamu, jangan sampai ada celah dalam hati kamu, kecuali semuanya penuh dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan hadis qudsi, Allah berfirman, la yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba itu jika mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada yang paling disenangi oleh Allah kecuali melaksanakan yang wajib. Kalau sudah dijaga yang wajib, tambah gemar dia beribadah, meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah. Makan, melakukan sunnah-sunnah yang dalam makan, doanya, makan dengan tangan kanan, dengan tiga jari, masuk kamar mandi dengan sunnah-sunnahnya, berpakaian dengan sunnah-sunnahnya, tambah lagi sholat sunnah, puasa sunnah, alhasil, setelah melaksanakan yang wajib, pasti orang itu dorong ingin meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah. Kalau udah meningkatkan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku Allah cinta sama orang itu. Kalau udah dicintai oleh Allah, maka semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan sama dia. Udah dicintai. Di ibarat ada satu saudara, ada yang paling dicintai oleh ayahnya. Opo jarine iki wis. dipasrahkan. Karena itu Allah menyatakan apa? Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi 'alayha. Kalau sudah aku cintai, aku pasrahkan sama itu orang. Aku Allah akan menjadi pandangannya. Aku Allah akan menjadi pendengarannya. Aku Allah akan menjadi tangannya dan akan menjadi kakinya. Bukan berarti dia jadi Tuhan, bukan. Maksudnya, pandangan dia akan menjadi pandangan Allah, yaitu jika dia memandang dan dia ridha dengan yang ia pandang, Allah ridha dengan yang ia lihat. Jika dia melihat dan Allah murka, dan jika ia melihat kepada seseorang, dia marah kepada orang itu, Allah pun marah dengan orang itu. Allah akan menjadi pendengarannya. Jika mendengarkan sesuatu, dia senang, dia ridho, Allah senang dengan itu yang ia dengar tadi itu. Jika dia marah, Allah pun akan marah. Jika memegang sesuatu, memberkahi itu sesuatu, Allah pun akan memberikan berkah kepada itu. Artinya, karena Allah cinta, maka Allah berikan wewenang kepada orang itu. Kalau minta kepada Allah, permintaannya selalu diterima oleh Allah. Wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau berlindung kepada Allah, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Wa in sa'alani la'uidanna. Itu semuanya berkat mujahadah. Melaksanakan yang wajib, kemudian tidak meninggalkan yang sunnah. Sebab cara yang menyampaikan kita ke makom yang tinggi, bukan berarti kita duduk malas, atau kita menuruti nafsu, atau mengikuti setan, atau cinta dunia. Bukan. Justru itu penghalang utama. Sebab untuk kita bisa sampai ke sana, caranya yaitu adalah mujahadatun nafas. Kita ajak anggota badan kita, pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, diemnya kita, melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram. Karena itu, bangkitlah, wahai saudara-saudaraku, untuk menyebarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, satu sama lain, ayo saling menolong, saling membantu. Wah, saya enggak bisa kalau saya istiqomah. Sudah saya yang berikan kamu kitab. Sudah saya yang akan biayai kamu belajar, misalnya. Orang yang alimkah, orang yang berdagangkah, orang yang punya kedudukankah, dia harus punya semangat untuk menggunakan itu semuanya, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah sebarkan ilmu agama. Yang punya duit, biayai itu. Santri-santri yang bagus itu untuk bisa menjadi ulama. Biayai itu, da'i-da'i yang baik itu untuk bisa mengajarkan ilmu yang manfaat. Yang punya kedudukan, ayo kamu bantu mereka dengan jabatannya kamu tadi itu untuk mereka itu bisa menyebarkan ilmu agama. Nah, satu sama lain saling membantu. Insya Allah akan jadi manfaat nantinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la tashha siwahu wa la tara illa hu fi mulkin wa fi malakuti subhanahu subhanahu min majidin mutafarridin bil izzi wal jabaruti. من دعا يداه قصوره وجلاله عن أن يراه فاسمه بالمبسوطين. علويتين علويتين حتى ترى هو كل نفسك موتي. واقبل عليه بكل قلبك قاصدا مهوى ظلال أسر للناس بشمس شمس ذات حتى لا ترى شيئا سوى متقدس لاهوتي. فإذا انتهيت إلى الذي عرفته شاهدت من عرش إلى بهموت ورأيت سر النام يجيد إفساءه أهل الهدى والكشف والتثبيت. إنا لنعلمه ولم نحظى به ذوقا لما معنى من التشفيق والشوق منا لا يزال منازعا والأمر بالتكبير والتوقيت. يا ليتني قد هبت عن هذا الورى ودعيت بالمستغرق المبهوت. ماذا علي من الأنام وقولهم إن أدعى بالمحبوب أو الممدود. حسبي إلهي والذي يختاره الله أكبر غرب بحر الحوت. الله لا تشهد سواه ولا ترى إلا في ملك وفي ملكوت. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علم الذي ينفعنا رب بقينا وفقينا وقربات لنا في ديننا مع الكتب والدى وذكر رب وفقنا وفقكم لما تصدق ولم فعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما واخذ من خيار علماء نحظى بالخير نقضى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل من عون واغفر واستر انت اكرم الستر. وصلاة الرئيس المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الأدب رام الشرفاء وعلى صدر المصابيح الورق اللهم لنا بهداك واجعلنا ممن يصايع في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلقك وعصاك وحسبنا الظالم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي.